Jemaah subuh yang dirahmati Allah, kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim, masih Kitabul Jihad Wasar Wasairi bab yang ke-9 yang berbunyi jawazu babu jawazi qatlin nisa'i was-sibyan fil bayati min ghairi ta'ammudin. Bab tidak mengapanya membunuh perempuan dan anak-anak dalam serangan malam atau serangan di malam hari tanpa sengaja. Ya. Bab yang sebelumnya larangan sengaja. Ya. Larangan membunuh kaum wanita dan anak-anak kecil di dalam perang, membunuh sengaja. Karena memang kaitannya adalah di medan perang, maka kesengajaan untuk membunuh di sana biasa karena dalam di medan perang. Yang sekarang ini adalah bolehnya atau tidak mengapa ya membunuh perempuan dan anak-anak dalam serangan di malam hari, fil bayat ya, serangan malam ya, tanpa sengaja, karena memang tidak dikenal, tidak diketahui dalam perang di malam hari itu jenis kelamin, tidak bisa dibedakan antara laki-laki dan perempuan. Bila mana terbunuh laki-laki perempuan ataupun anak-anak tanpa disengaja, maka tidak mengapa ya, tidak mengapa atau tidak terjerumus atau tidak terjatuh kepada larangan Nabi sebagaimana pada bab yang sebelum ini. Ini yang dimaksud oleh bab yang 9, boleh membunuh kaum wanita dan anak-anak kecil di dalam penyerangan di malam hari tanpa disengaja. Bolehnya di sini maksudnya tidak melanggar larangan ya, bukan dianjurkan, tapi kalau terbunuh tanpa sengaja maka tidak melanggar larangan Nabi SAW sebagaimana pada bab sebelumnya. Kita baca hadis di bawah bab ini, ada beberapa hadis. Yang pertama 4485, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan wa haddatsana Yahya ibnu Yahya wa Sa'id ibnu Mansur wa Amr an-Naqid jami'an. Di sini ada beberapa orang guru Imam Muslim. Ada tiga, Yahya bin Yahya, Sa'id bin Mansur dan Amr An-Naqid. Ani bin Uyainah qala Yahya akhbarana Sufyan ibn Uyainah ani Zuhri an Ubaidillah ani bin Abbas. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma ani Sa'b bin Jathamah. Ani Sa'b Ibn Jathamah. Jadi perawi hadis yang sekarang ini bukanlah Abdullah bin Abbas, tetapi As-Sa'bu Ibn Jathamah. Abdullah bin Abbas meriwayatkan hadis dari beliau. Ini faedah yang ada dalam hadis ini adalah sahabat meriwayatkan dari sahabat. Sahabat meriwayatkan dari sahabat. Orang yang lebih luas ilmunya meriwayatkan dari yang lebih sedikit ilmunya. Ya. Abdullah bin Abbas tidak sebanding dengan Jassam, As'ab ibn Jassama, tapi dia juga tetap mengambil faedah, mengambil ilmu. Ya. Ilmu ini adalah sesuatu yang mulia, diambil dari siapapun juga. Ya. Maka tidaklah merasa berkecil hati atau rendah diri seorang yang lebih luas ilmunya mengambil ilmu dari yang lebih rendah ilmunya. Ya. Dan banyak di antara para ulama salaf yang mereka saling berguru. Ya. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad dan Imam Syafi'i berguru kepada Imam Ahmad. Ya. Imam Ahmad murid dari Imam Syafi'i, tetapi Imam Syafi'i juga berguru dari Imam Ahmad. Begitu juga Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Ya. Dan banyak ini. Karena memang ilmu itu bukan milik seseorang sehingga dia saja yang memilikinya dan yang lain tidak memilikinya. Dari sini kita mendapat beberapa faedah. Yang pertama, sahabat meriwayatkan dari sahabat. Yang kedua, yang lebih luas ilmunya meriwayatkan dari yang lebih sedikit ilmunya. Abdullah bin Abbas dari As'ab Ibn Jathama radhiyallahu ta'ala anhum. Qal, kata As'ab Ibn Jathama, su'ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an adh-dharari min al-musyrikin yubayyatuna fayusibuna min nisa'ihim wa dhararihim. Kata Sa'am Ibn Jathama, Nabi pernah ditanya tentang anak-anak dari orang-orang musyrik. Al-dharari, anak-anak dari orang-orang musyrik, di mana yubayyatuna, orang musyrikin itu diserang di malam hari, diserang tiba-tiba, gerilya ya, diserang di malam hari, maka konsekuensinya fayusibuna min nisa'im wa dhararihim, maka serangan itu tentu akan mengakibatkan terbunuhnya, adanya terbunuh perempuan dan anak-anak ya, karena memang tiba-tiba dan tidak bisa dibedakan mana laki-laki, mana perempuan, mana anak-anak. Yang penting siapa yang terlihat di depan dibunuh, bukan seperti serangan gerilya sekarang ini dari jauh. Ini tidak, harus berdekatan, kena pedang. Ya. Maka mengakibatkan terbunuhnya perempuan dan anak-anak, maka Nabi SAW memberikan jawaban, faqal hum minhum. Mereka yang terbunuh dari perempuan dan anak-anak itu kan dari kalangan musuh. Nah, jangan merasa khawatir pula. Ya. Karena dari kalangan musuh, walaupun mereka tidak mengangkat senjata, tapi mereka akan berada di tengah-tengah musuh. Maka tentu tidak mengapa kalau mereka terbunuh. Kalau anak-anak terbunuh, kalau perempuan-perempuan terbunuh. Ini kalau serangannya langsung ke negeri mereka. Ya, kalau yang larangan di bab yang sebelumnya itu di medan perang. Ya, terjadi pertemuan dua pasukan antara pasukan kaum muslimin dengan musuh, di situ ada anak-anak dan ada perempuannya. Ya. Dan keberangkatan anak-anak dan perempuan bukan ikut berperang, tapi untuk mengobati yang terluka, memberi minum yang membutuhkan minuman, dan memberi semangat. Seperti di perang Uhud, wanita-wanita Quraisy ikut serta ke Uhud untuk memberikan semangat kepada suami-suami mereka, kepada anak-anak laki-laki mereka, kepada ayah-ayah mereka. Mereka menyenandungkan ya, nyanyian-nyanyian pemberi semangat. Intuk bilu nu'anik wa nafrusin namarik intuk biru nufarik. Ada kata-kata yang diungkapkan oleh para ulama dari kata-kata yang dinyanyikan oleh wanita-wanita Quraisy ketika terjadi perang Uhud. Kalau kalian berani, maka kami akan peluk kalian, kata wanita tersebut. Dan bahkan kami akan bentangkan kasur-kasur atau permadani-permadani untuk menyambut kalian. Tapi kalau kalian lari dan penakut, maka kami akan campakkan kalian. Ini ungkapan wanita-wanita Quraisy di perang Uhud. Jadi ikut sertanya wanita ke medan perang ini tujuannya bukan untuk mengangkat senjata, tapi untuk hal-hal yang lain. Dalam hal ini tidak dibenarkan untuk dibunuh. Sementara peperangan gerilya ketika menyerang satu kaum di perkampungannya, di situ kan sudah pasti ada wanita, sudah pasti ada anak-anak. Kalau terbunuh maka tidak mengapa. Nah, ini yang dimaksud oleh Nabi, hum minhum. Jangan kalian khawatir, karena mereka yang terbunuh dari perempuan dan anak-anak itu kan juga dari kalangan musuh. Ya, dari kalangan musuh. Kalian tidak membunuh kaum muslimin. Ya, kalian membunuh dari kalangan musuh. Inilah penjelasan dari Nabi tentang kekhawatiran para sahabat ketika mereka salah sasaran sehingga membunuh perempuan atau membunuh anak-anak. Nabi SAW jawab, hum minhum. Ini hadisnya. hum minhum. Itulah hadis Nabi. Anak-anak dan perempuan itu kan dari kalangan musuh. Ya. Kalaupun terbunuh oleh kalian, kan kalian membunuh musuh. Kalian membunuh musuh. Itu hadis yang pertama. Hadis yang berikutnya 4486. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan haddatsana Abdu bin Humaid qala akhbarana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Az-Zuhri an Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah an Ibn Abbas an Sa'd bin Jathama radhiyallahu taala anhum qala qultu ya Rasulullah ya inna nusibu min fil bayati min dharari al musyrikin qala hum minhum. Ya, ini hadis yang sama dari Sa'ab ibn Jathama, dibawakan kembali oleh Imam Muslim. Hanya saja di sini ada tambahan rincian. Kalau yang di riwayat pertama, Sa'ab ibn Jathama bercerita radhiyallahu ta'ala, Nabi ditanya, tidak dijelaskan siapa yang bertanya. Dan ungkapan seperti ini tidak jarang dilakukan oleh para sahabat untuk menutupi jati dirinya. Dia selalu mengatakan, padahal dia yang bertanya, tetapi dia mengatakan Nabi pernah ditanya. Terkadang dia meriwayatkan hadis seperti itu. Ini salah satu cara untuk menghindari penyakit-penyakit riya. Ini salah satu cara yang dilakukan oleh para sahabat untuk menghindarkan diri dari kemungkinan digoda oleh setan. Maka dia ketika mengajarkan, menyampaikan ilmu, dia menggunakan ungkapan kata-kata, kalau dalam bahasa Arabnya, lima la yu'lamu fa'iluhu. Untuk kata-kata yang tidak dijelaskan siapa pelakunya. Dengan kata-kata Nabi pernah ditanya. Ya. Padahal yang bertanya dia yang menyampaikan itu hadis tersebut. Nah, seperti dalam riwayat yang pertama. Dalam riwayat yang sekarang, ya. Dalam riwayat sekarang ini ada penjelasan lebih detail bahwa yang bertanya itu adalah As-Sa'ab bin Jathama itu sendiri. Ya. Dia mengatakan qultu ya Rasulullah. Saya berkata wahai Rasulullah, inna nusibu fil bayati min dharari al musyrikin. Sesungguhnya pada serangan malam, serangan gerilya di malam hari, terkadang kami ya membunuh anak-anak orang-orang musyrik. Ya, terbunuh oleh kami anak-anak orang musyrik. Qal, kata Nabi SAW, dan ini jawabannya sama, hum minhum, mereka yang terbunuh oleh kalian kan juga dari kalangan musuh. Tidak perlu kalian khawatir. Nabi SAW bukan menganjurkan, tetapi ingin menghilangkan rasa bersalah ya, di hati para pasukan kaum muslimin yang salah sasaran sehingga membunuh anak-anak dan juga membunuh wanita ketika serangan gerilya di malam hari. Ya. Jadi bukan anjuran ya. Kalau anjuran sama sekali tidak ada, dan bahkan larangan yang ada. Dan bahkan larangan membunuh anak-anak dan membunuh perempuan dalam peperangan itu yang ada dari Nabi. Sementara sekarang ini bukan anjuran, tetapi ingin mengikis rasa bersalah. Ya. Karena telah melanggar larangan Nabi, maka Nabi SAW, yang kalian bunuh itu kan juga musuh. Dan kalian pun tidak menyengaja untuk membunuhnya. Karena di malam hari, bukan peperangan di siang hari, bisa dibedakan ini perempuan, ini anak-anak, ini anak-anak, ini laki-laki, ini membawa senjata, ini tidak. Sementara di malam hari gelap, tidak tahu mana yang bawa senjata, mana yang tidak bawa senjata. Yang penting ketika dilihat sasarannya, kita bunuh langsung. Siapa yang duluan yang membunuh, kena serangan malam. Ya. Ini yang ditanya oleh As-Sa'ab bin Jathama, dan Nabi SAW mengatakan hum minhum. Lafaz hadis hum minhum ini tidak akan sempurna diriwayatkan begitu saja, tanpa didahulukan dengan pertanyaan tadi. Jangan nanti mereka ada, saya sudah hafal sebuah hadis dari Nabi SAW. Apa itu hadisnya? Hum min hum. Ya, tidak ada ini. Harus ada pertanyaan terlebih dahulu. Ya. Ya, harus ada pertanyaan. Memang hadisnya cuma dua kata, hum min hum. Tapi kan ada pertanyaan sebelumnya. Ya. Itulah hadis yang kedua. Kemudian hadis yang ketiga, yang terakhir di bawah bab ini, 4487. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsani Muhammad bin Rafi', qala haddatsana Abdul Razzaq, qala akhbarana Ibn Jurayj, qala akhbarana Amr bin Dinar, ya, an Ibn Shihab akhbarah an Ubaydillah, an Ubaydillah bin Abdullah bin Utbah, an Ibn Abbas, an Sa'd bin Jathamah radiyallahu ta'ala anhum, anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qila lah. Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya seperti dalam hadis pertama, su'ila. Sekarang qila lah, dikatakan kepada Nabi, an law anna khailan agharat min al-laili, bila mana ada satu pasukan gerilya menyerang di malam hari, fa asabat min abna'il musyrikin, lalu mereka membunuh, ya, sebagian dari anak-anak orang musyrik, bagaimana hukumnya? Kata Nabi SAW, hum min abaihim, anak-anak itu kan dari keturunan ayah-ayahnya, ayahnya musyrik, anak-anaknya ketika kalian menyerangnya kan musyrik juga, ya. Kan musyrik juga. Ini perbedaan dengan lafaz sebelumnya. Lafaz sebelumnya hum min hum, sementara ya, min hum di sini adalah orang tuanya yang diserang. Karena ketika diserang kan yang dituju adalah orang-orang tuanya yang membawa senjata. Ya. Nah, sekarang dijelaskan dengan tegas, hum min abaihim, anak-anak itu juga dari keturunan ayah-ayahnya. Yang kalian tuju, yang kalian serang adalah ayah-ayahnya, tetapi kan anak-anaknya keturunan mereka dan berada di pihak mereka. Maka jangan kalian merasa bersalah karena kalian pun tidak menyengaja untuk menyerang mereka. Jadi tujuan ketika serangan malam itu kan ditujukan orang tuanya. Ya. Cuma karena tidak bisa dibedakan mana anak-anak, mana perempuan, maka bisa saja terbunuh anak-anak, bisa saja terbunuh perempuan. Kalau seandainya terbunuh tanpa sengaja, maka hum min hum atau hum min abaihim. Itu pernyataan Nabi SAW. Makanya Imam Nawawi memberikan bab, menambahkan dalam bab ini adalah tanpa disengaja. Tanpa disengaja ini penyebabnya apa? Karena malam hari, karena di perkampungan mereka, ya. Karena kalau serangan malam itu kan tidak, yang penting di hadapan kita musuh, ya tentu siapapun musuhnya. Bisa saja perempuan membawa senjata, kan dikhawatirkan dia bawa senjata. Kalau di siang hari perang nampak yang bawa senjata, yang tidak bawa senjata nampak. Kalau malam hari, kalaupun dia perempuan, kan dikhawatirkan juga dia bawa senjata, bawa pedang. Kalau kita tidak bunuh, dia bunuh kita. Ya. Ini yang dimaksud dengan tanpa sengaja. Ya. Tanpa sengaja, karena kalau kita tidak membunuh, ya kita akan dibunuh. Karena musuh tidak diketahui keadaan mereka, sama-sama dalam keadaan gelap. Ya. Itulah sebuah ketentuan dalam perang. Ya, sebuah ketentuan dalam perang, yaitu bila mana terbunuh anak-anak dan perempuan dalam peperangan, terutama peperangan gerilya di malam hari, maka itu tidaklah mengapa, walaupun tidak dianjurkan oleh Islam. Ya, sama sekali tidak dianjurkan oleh Islam, dan bahkan Islam melarang membunuh perempuan dan anak-anak. Ya, perempuan dan anak-anak sebagaimana pada bab yang telah berlalu. Ini ada beberapa faedah yang dibawakan oleh Imam Nawawi di ujung syarahnya, halaman 578. Makna kata al-bayat atau yu'yabituna adalah menyerang di malam hari, hingga tidak bisa dibedakan antara lelaki dan wanitanya serta anak-anak. Adapun kata az-zarari maksudnya adalah wanita dan anak-anak. Dalam hadis ini terdapat banyak faedah. Di antaranya, Satu, dibolehkannya penyerangan di malam hari. Ya, ini termasuk al-harbu khad'ah. Ya, perang itu kan tipu muslihat. Menyerang ketika musuh tidak bersiap. Ini dibenarkan dalam peperangan. Ya. Dua, dibolehkannya penyerangan terhadap pihak yang telah sampai pada mereka dakwah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Ya, sampai kepada mereka dakwah mungkin disurati terlebih dahulu atau dikirimkan utusan untuk mendakwahi mereka atau menawarkan Islam. Ya. Kemudian yang ketiga, hukum anak-anak orang kafir di dunia seperti hukum ayahnya. Anak-anak orang kafir di dunia hukumnya seperti anak ayahnya. Ayahnya musuh, anaknya pun juga musuh. Tetapi ayahnya diperangi, anaknya jangan dibunuh, kecuali tanpa sengaja. Tetapi status hukumnya tetap seperti orang tuanya. Orang tuanya kafir, anaknya kafir. Jangan dianggap pula ketika orang tuanya kafir, anaknya masih belum balik, oh, anaknya tidak kafir. Ya, dihukumi dengan hukum orang tuanya. Ya, dihukumi dengan hukum orang tuanya. Kalaupun nanti terbunuh, maka mereka juga musuh. Ya. Juga musuh. Sedangkan di akhirat, apabila mereka mati sebelum balig, maka ada tiga pendapat. Berarti terjadi perbedaan pendapat. Dan Imam Muslim, Imam Nawawi, mentarjih pendapat yang pertama. Ya. Pertama, yang merupakan pendapat yang benar. Ini tarjihnya. Ya. Ini tarjih dari Imam Nawawi untuk tiga pendapat tadi. Mereka di surga. Ya, mereka di surga. Di akhirat ya, bukan di dunia. Di dunia hukumnya sama dengan orang tuanya, tetapi di akhirat mereka di surga. Yang anak-anak orang musyrik, orang-orang kafir yang meninggal, ya, baik yang terbunuh dalam serangan itu yang atau yang meninggal begitu saja sebelum balik. Ya. Ini tarjihnya Imam Nawawi, yaitu as-sahih annahum fil jannah. Pendapat yang benar bahwasanya mereka di surga. Di surga maksudnya menurut pendapat ini adalah nanti di akhirat mereka dites kembali. Dites kembali, dan Allah Subhanahu wa taala mengetesnya bukan untuk hanya sekedar untuk menampakkan keadilannya. Ya, keadilannya. Yang kedua, mereka di neraka. Yang ketiga, urusan mereka tidak bisa dipastikan oleh manusia manapun. Ya. Ini tidak diterjemah oleh Imam Nawawi, yang diterjemah adalah mereka di surga karena memang ya, mereka ya, belum mukallaf, belum baligh, dan mereka meninggal belum membawa dosa. Ya, belum membawa dosa. Rufi'al qalamu an thalas, diangkat pena dari tiga golongan orang. Anis sabi hatta yahtalima, dari anak-anak sampai dia baligh. Ya, berarti kalau dia meninggal sebelum balik, berarti belum berdosa dia. Walaupun dia anak orang musyrik. Ya, ini pendapat yang diterjemah oleh Imam Nawawi. Ada pendapat yang lain. Apakah termasuk pendapat yang pertama ini seperti yang tadi saya sarankan? Nanti di akhirat anak-anak orang musyrik ini, orang kafir ini diuji kembali oleh Allah. Dan ujian ini bukan untuk membawa mereka ke neraka, tetapi untuk membuktikan kepada manusia yang menyaksikannya bahwasanya Allah memasukkan mereka ke surga karena Allah Maha tahu mereka ini pasti kalau sudah besar tidak akan mungkin musyrik. Dan ini buktinya ketika disuruh oleh Allah, ketika diuji oleh Allah, mereka lulus ujian di akhirat nanti. Jadi ujian itu hanya ingin Allah SWT hanya ingin menampakkan kemahaadilannya. Kalau langsung dimasukkan ke surga, orang akan menambukti Allah SWT mahadil ini. Maka nanti diuji kembali oleh Allah di akhirat. Ini untuk proses memasukkannya ke surga melalui proses ujian. Semuanya dimasukkan ke surga tetapi melalui proses ujian tadi. Ini sedikit tambahan dari syarah hadis yang kita ambil dari syarahan dari Imam Nawawi. Bab berikutnya, bab yang ke-10, bab jawazu qat'il asyjaril kuffari wa tahriqiha. Bab bolehnya memotong pohon-pohon orang kafir, tanaman-tanamannya, dan membakarnya. Ya, membakarnya. Dan ini tidak selamanya. tidak selama. Dan bahkan dalam hadis yang akan dibaca kita pelajari ini, tentu kasusnya cuma satu kali kasusnya, yang kasus Bani Nadir itu. Ya. Itu pun karena tidak terjadi peperangan yang berarti. Dan untuk melumpuhkan semangat orang kafir itu caranya. Karena kalau menyerang mereka berada di belakang benteng, benteng besar, ya, kokoh. Dan mereka justru selalu menghujani pasukan kaum muslimin dengan panah, dengan lemparan batu, sehingga untuk berhadapan tidak bisa, mereka penakut. Maka untuk strategi yang diperintahkan oleh Allah, bukan ijtihad Nabi Muhammad SAW begitu saja, tetapi Allah yang memerintahkan, sebagaimana dalam surah Al-Hasyr, ma qata'tum min linatin aw taraktumuha fa bi'iznillah. Allah yang mengizinkan, Allah yang memerintahkan untuk melakukan taktik itu. Makanya ketika batang-batang kurmanya sudah mulai bertumbangan, ditebang oleh pasukan kaum muslimin, kemudian yang tumbang itu dibakar, mereka semakin lemah, semakin lemah. Mereka diliputi oleh asap. Mereka kalaupun kita di sini, kena makan kan hendak diusir. Kalaupun kita berada di sini mempertahankan diri, dari mana kita makan? Ya. Jadi itu taktiknya. Bukan hanya sekadar untuk menumbangkan dan membakar saja, membabi buta, enggak. Tetapi itu salah satu taktik, itu satu-satunya. Karena kalau terus dikepung, sementara persediaan makan ini sudah hampir satu bulan pengepungannya. Ya, bukan satu dua hari baru dibakar, tidak. Tapi sudah lama dan tidak nampak hasilnya, maka diperintahkan untuk memotong, menembangi pohon-pohon kurma kebun mereka, kemudian dibakar. Yang pertama asapnya akan masuk ke sana, yang kedua mereka sudah kehilangan harapan. Kalau seandainya pun kita selamat di negeri kita ini, kebun kita sudah habis. Dari mana kita bisa makan? Ya. Itu taktik yang dilakukan oleh Nabi SAW. Makan dalam suasana demikian dibenarkan untuk melakukan taktik itu. Ya. Bab boleh menebang dan membakar pohon-pohon milik kaum kafir. Hadis yang pertama, 4488, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, haddathana Yahya ibnu Yahya wa Muhammad ibnu Rumh qala akhbarana Al-Layth wa haddathana Qutaybah ibnu Sa'id qala haddathana Layth an-Nafi'in an Abdillah. Abdullah bin Umar di sini, bukan Abdullah bin Mas'ud. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam harraqa nakhla Bani Nadir. Nabi membakar kebun kurma milik Bani Nadir Yahudi. Wa qata, yang ia juga memotongnya, ditebangi kemudian dibakar. Ditebangi karena kebun mereka kan di luar. Jadi mereka itu, orang Yahudi itu, karena penakutnya, mereka memberikan lapisan-lapisan penjagaan diri. Pertama, kampung mereka itu dikelilingi oleh pohon-pohon kurma. Kemudian setelah itu nanti pagar-pagar. Kemudian setelah pagar ada lagi benteng-benteng. Sama halnya dengan perkampungan Khaybar. Ya. Pertama, karena memang mereka banyak salahnya, banyak menyakiti orang banyak, maka sehingga berjaga-jaga. Dan kemudian karena memang mereka penakut. Ya. Umat penakut. Allah yang mengatakan mereka penakut. Ya. Mereka tak penakut. Jadi melakukan segala macam cara, mereka menampakkan persenjataan, menampakkan semua karena mereka penakut. Ya. Dari Bani Israel, nenek moyang mereka pun sampai hari kiamat tetap mereka umat yang penakut. Ya. Mereka tertindas terus karena tidak mau berperang, takut berperang. Ya. Mereka yang diceritakan oleh Allah dalam surah Al-Ma'idah, ketika Allah tinggal, pokoknya kalian masuk saja ke Baitul Maqdis, ya, pasti kalian menang. Ya. Tapi karena mereka mengatakan dalamnya ada orang-orang yang bengis, orang-orang yang kuat, belum mereka berjumpa, cuma beritanya saja. Mereka belum berjumpa. Ini mereka mengatakan inna fiha qauman jabbarin. wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha. Keluarkan mereka dahulu dari Baitul Maqdis, maka baru kami masuk. Mereka tidak mau berperang. Ya. Dan mereka bahkan mereka mengatakan dengan lancangnya, pergilah engkau Nabi Musa dengan Rabbmu, peranglah kalian berdua. Ya. Kami di sini menunggu hasilnya. Inna hauna qa'idun. Itulah orang Yahudi. Ini cerita dari Allah Subhanahu wa taala. Kita, kenapa kaum muslimin menganggap mereka itu gagah berani? Karena kaum muslimin penakut. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan bahwasanya nanti umat Islam itu akan diperebutkan, dipermainkan oleh musuh. Ya. Padahal mereka punya kekuatan, dipermainkan oleh musuh. Satada alaikumul umamu kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Akan diperebutkan, dipermainkan oleh musuh dengan berbagai macam cara, mereka semua ikut andil. Pokoknya tidak mau kalah. Satu sama lain berpacu untuk mempermainkan dan menindas kaum muslimin. Kata para sahabat, awa minkil latin bina yauma idzin ya Rasulullah, apakah ketika itu karena kami sedikit? Ternyata tidak. Kata Nabi SAW, sungguhnya kalian ketika itu banyak. Ya. Innakum yauma idzin kathirun. Ya. Walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is saili. Tetapi kalian lemah seperti lemahnya buih di lautan. Ya. Kemudian disebut dengan Nabi SAW penyebabnya, bahwa Allah Subhanahu Wa Taala mencabut rasa takut ya, di hati musuh-musuh kalian. Jadi rasa takut yang awalnya memang ada, tetapi karena kalian lemah, disebabkan oleh kalian cinta dunia dan takut mati, hubbud dunya wa karahiyatul maut, maka orang tidak takut lagi kepada kalian. Tapi kalau kaum muslimin sudah paham agamanya, mengamalkan agamanya, mencintai akhirat dan menjadikan dunia sebagai jembatan ke akhirat, dan sama sekali tidak takut mati, ya, maka mereka menjadi umat yang penakut. Walaupun mereka punya semuanya, punya tentara, punya pasukan, mereka tetap penakut. Ya. Ini Allah, Nabi SAW mengabarkan demikian. Jadi bangsa Yahudi dalam hadis sekarang ini memberikan lapisan-lapisan penjagaan diri. Kebunnya yang pertama. Dan kebun ini yang dibakar oleh Nabi SAW. Kebunnya mereka ini dinamakan dengan Buwairah. Kebun Bani Nadir ini wahiya al-Buwairatu. Ya. Kebun Buwairah. Itu nama kebunnya yang mengelilingi kampung mereka. Ya. Itulah hadisnya. Abdullah bin Umar menyampaikan bahwa Nabi SAW mengabarkan Nabi SAW menembangi kebun Buwairah milik orang Bani Nadir dan membakar kebun tersebut. Ya. Kemudian zada Qutaibah wa Ibn Rumh fi hadithihima. Qutaibah dengan Ibn Rumh menambahkan dalam riwayat mereka, karena Imam Muslim di sini memiliki atau mendapatkan dari tiga orang guru. Yang pertama Yahya wa Muhammad Ibn Rumh, dan yang ketiga Qutaibah Ibn Sa'id. Nah, Qutaibah dengan Ibn Rumh menambahkan dalam riwayatnya firman Allah, fa anzalallahu azza wa jalla ma qata'tum min linatin, apa yang kalian tebang dari pohon-pohon kurma dengan apapun jenisnya, au taraktumuha, yang tidak kalian tebang dari pohon-pohon tersebut, ya taraktumuha qa'imatan ala usuliha, masih tegak berdiri dan kalian tidak tebang, karena tidak semua ditebang oleh Nabi. Fabi idznillah, maka itu adalah seizin Allah, ya. Waliyukhziyal fasikin, tujuannya untuk menghinakan orang-orang fasik, itu orang Yahudi. Itu hadis yang pertama. Apa yang diperbuat oleh Nabi dari menebangi dan membakar pohon-pohon milik orang-orang Yahudi. Hadis yang kedua, 4489 sekaligus 4490 hadis berikutnya. 4489 Imam Muslim mengatakan haddatsana Sa'id bin Mansur wa Hannad bin Sari qala haddatsana Ibnu al-Mubarak an Musa ibni Uqbah an Nafi'in an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama qata'a nakhla bani an-nadir wa harraqa. bahwa Nabi SAW menebangi pohon-pohon kurma milik Bani Nadir dan membakar. Walaha yaqulu Hassan. Untuk penebangan ini, Hassan salah seorang sahabat Nabi yang terkenal penyair, ya, Hassan ibn Thabit, ya, radhiyallahu ta'ala anhu, ia pun mengungkapkan syairnya, wahana ala surati bani Lu'ayn harikun bil buwairati mustatiru, ya, wahana ala surati bani Lu'ayn harikun bil buwairati mustatiru. Ini satu bait dari bait-bait syair yang diungkapkan oleh Hassan ibn Thabit, penyair Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu ta'ala. Wahana ala surati bani Lu'ay, hana hina, ya, jadi hina itu bahasa Arab asalnya, hana yahinu hainan, hina, maka hina, kehinaan atas surat bani Lu'ay, ya. Kehinaan untuk petinggi-petinggi Bani Lu'ay, itu dari Bani Nadir, kabilah di sana, menghinakannya apa? Hariqun, ya, kebakaran, bil buairah, pada buairah, nama kebunnya, mustatiru, yang merajalela, artinya yang menyebar, kebakaran itu tidak sedikit, mustatir. Ini melahap, ya, menaklukkan kobaran api yang melahap kebun Al-Buwairah. Riba api itu menghabisi yang tumbang, yang ditebang dari pohon-pohon kurma mereka. Ini ketika itu juga Hassan bin Thabit menyampaikan syairnya. Ya. Kemudian wa fi dzalika nazalat, dan pada kasus itu turunlah firman Allah dalam surat Al-Hasyr tadi. Ma qata'antum min linatin أو تركتموها قائمة على أصول على أصولها فبإذن الله. فبإذن الله-nya itu yang merupakan dalilnya, bahwa itu bukan sekedar taktik saja, tetapi itu perintah Allah, ya. Menunjukkan bahwasanya bila mana tidak ada lagi cara untuk melemahkan musuh kecuali dengan cara yang biasanya dilarang, maka boleh saja, ya. Melakukan tipu muslihat kan tidak dibenarkan, tapi dalam perang boleh. Membunuh perempuan dan anak-anak tidak dibenarkan, tapi dalam kondisi tadi perang di malam hari boleh saja, ya. Sebagaimana juga menebang pohon-pohon ini dibenarkan dalam kondisi tertentu. Hadis yang terakhir di bawah bab ini, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Sahlu bin Utsman qala akhbarana Uqbah ibn Khalid as-Sakuni an Ubaidillah an Nafi'in an Abdullah bin Umar. Ya, di sini hadis terakhir digabungkan oleh Imam Muslim. Di hadis yang pertama cuma Abdullah saja. Di hadis yang kedua Ibnu Umar saja. Ya. Hadis yang pertama Abdullah tanpa Ibnu Umar. Hadis yang kedua Ibnu Umar tanpa Abdullah. Di hadis yang ketiga kedua-duanya ada. An Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala anhuma qal harraqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nakhla bani Nadir. Kata Abdullah bin Umar, Nabi membakari, ya, kebun kurma milik Bani Nadir. Membakar ini bukan satu-satunya taktik dan bukan dibuka begitu saja, tetapi dalam satu ketika bisa saja menjadi salah satu taktik yang di perintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini babnya berapa hadis? Satu hadis. Bab yang ke-11 cuma satu hadis walaupun agak panjang. Kita baca bab tahlilul ghanaim li hadhil ummah khassah. Ini juga berkenaan dengan perang, ya. Bab dihalalkannya harta rampasan perang hanya untuk umat ini. Maksudnya umat Nabi Muhammad. Harta rampasan perang di umat terdahulu tidak dibenarkan, haram. Jadi perang hanya sekadar perang, tetapi hartanya tidak diambil. Ya, makanya salah satu yang diungkap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengistimewakan saya dengan 5 perkara yang tidak diberikan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum saya. Ya. Salah satunya adalah apa? Wa uhillat liyal ghanaim. Dihalalkan kepadaku harta rampasan perang. Ya. Yang kedua, wa ju'ilat liyal al-ardu masjidan wa tahura. Dijadikan permukaan bumi ini oleh Allah untukku dan umat-umatku sebagai alat untuk bersuci, ya, pengganti air, dan juga menjadi tempat sholat. Jadi dimanapun, walau tidak ada masjid, kita mesti sholat, ya, mesti sholat. Semua permukaan bumi ini tempat sujud, ya. Sementara umat dahulu harus di tempat tertentu, ya, untuk beribadah. Sudah berapa? Kok tiga? Satu? Ya. Yang tahur dengan masjid ini satu. Ya. Tahur dengan masjid ini satu. Maka saya minta penjelasannya. Memang dipisahkan. Kalau memang dipisahkan jadi tiga dia. Ya. Tahur. Jadi terkait dengan permukaan bumi dijadikan oleh Allah sebagai tempat bersuci, alat bersuci, dan juga untuk tempat sujud. Yang ketiga, nusirtu birra'bi atau birru'bi masirata syahrin. Saya diperbantukan oleh Allah dengan menanamkan rasa takut kepada lawan-lawan saya. Ketika hendak berperang, itu lawannya sudah ketakutan, walaupun Nabi jaraknya masih dalam satu bulan perjalanan. Ya. Untuk sampai bertemu itu masih satu bulan perjalanan, tapi mereka sudah ketakutan. Ya. Sudah ketakutan. Uhillat liyal ghanaim wa nusirtu birra'bi wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahuran. Bisa lupa saya. Utiitu khamsan lam yu'tahunna nabiyun qabli. Ada berapa lagi? Dua. Sisanya dua ya. Nanti kita akan cari. Kita akan lanjutkan ke bab yang 11. Penghalalan harta rampasan perang khusus untuk umat Islam. Hadis satu-satunya di bawah bab ini 4491. Imam Muslim rahimahullah ta'ala mengatakan, wa haddathana Abu Quraibin qala Muhammad ibn al-Ala qala haddathana Abdullah ibn Mubarak an Ma'mar, ya, ha, wa haddathana Muhammad ibn Rafi' wal lafzu lahu qala haddathana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam ibn Munabbih qala hadha ma haddathana Abu Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara haditsan minha wa qala Rasulullah sallam, ini hadisnya, ghaza nabiyyun min al-anbiya'i fa qala liqaumihi, ya, fa qala liqaumihi la yatba'ni rajulun qala malaka bud'a imra'atin وهو يريد أن يبني بها ولما يبني ولا آخر قد بنى بنيانا ولما يرفع سقوفها ولا آخر قد اشترى غنما أو خليفات وهو منتظر ولادها قال فغزى فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريبا من ذلك فقال للشمس أنت مأمورة وأنا مأمور اللهم احبسها علي شيئا فحبست عليه حتى فتح الله عليه قال فجمعوا ما غنموا فأقبلت النار لتأكله فأبت أن تطعمه فقال فيكم غلول فليبايعني من كل قبيلة رجل فبايعوه فلسقت يد رجل بيده فقال فيكم الغلول فلتبايعني قبيلتك فبايعته Qala falasiqat biyadi rajulaini aw thalathatin faqala fiikum alghulul antum walaltum qala fa akhraju lahu mithla ra'si baqaratin min dhahabin qala fawada'uhu fi almali wa huwa bis-sa'id faakbalat an-naru faakalathu falam tahill al-ghanaim li ahadin min qablina dhalik بأن الله تبارك وتعالى رأى ضعفنا وأجزنا فطيبها لنا. Hadis ini cukup panjang menceritakan tentang peperangan di masa dahulu, dan insyaallah akan kita lanjutkan. Intinya adalah dahulu setelah perang, harta rampasan perang itu dikumpul, kemudian setelah terkumpul semuanya tiba-tiba ada api, kemudian api itu nanti membakarnya habis semua. Itu yang diceritakan dalam hadis ini ringkasnya. Dan kata Nabi SAW, harta rampasan perang itu tidak dihalalkan untuk umat terdahulu dan dihalalkan kepada kita. Ya, bi'anna Allah ra'a dha'fana, karena Allah melihat kelemahan kita dan kekurangan kita, maka Allah jadikan harta yang awalnya tidak baik itu menjadi baik. Ya, dan dia halalkan untuk kita, kata Nabi SAW. Dan insya Allah akan kita lanjutkan syarah hadis yang ke 4491 di bawah bab yang ke-11 pada pertemuan yang akan datang. Dan saya ingin sebutkan yang dua tadi. Ya. Mu'titus syafa'ah. Yang keempat adalah syafa'at. Yang kelima, dia diutus kepada semua manusia. Ya. Diutus kepada semua manusia. Syafa'at yang masuk di sini adalah syafa'at kubra, uzma, di mana meminta kepada Allah untuk memulai keputusannya terhadap manusia. Dan itu tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, bahkan mulai dari Nabi Adam. Nabi Adam diminta, Nabi Adam mengatakan bukan saya orangnya. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, bahkan ulul azmi minar rusul yang sisanya tidak ada yang bisa melakukannya, dan nabi yang mendapatkannya. Kemudian yang terakhir tadi, nabi diutus kepada semua manusia, sementara nabi-nabi sebelumnya diutus kepada kaumnya masing-masing. Ya, itu sudah 5 dari keutamaan yang diberikan oleh Allah kepada nabi kita dan tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Wallahu taala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.